bulan ku pandangi, hari-hari ku lewati. Kenangan indah denganmu masih terasa di hati. Rasa sedih tak bertepi. Tak ada cinta sejati.